بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Telah kita jelaskan dalam ayat ini menunjukkan peringatan untuk senantiasa ikhlas dalam melaksanakan berbagai macam ibadah, khususnya ketika dakwah ilallah, menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga telah kita sebutkan bahwasanya basirah, ilmu, ini di antara kewajiban-kewajiban, lebih-lebih lagi ketika seorang berdakwah. Maka disyaratkan seorang dai dia memiliki ilmu. Dan ini merupakan jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad'u ila Allah ala basirah. Sehingga orang yang berdakwah tidak di atas ilmu, maka tidak mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang yang meninggalkan dakwah tidak mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan hadihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Inilah jalanku, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah. Ya, mesti ada kedua-duanya. Menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua di atas ilmu. Kalau hanya menyeru manusia saja ke jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa dengan ilmu, ini bukan jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau menyeru manusia dengan ilmu tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk kepentingan pribadinya, mengharapkan pujian dan sanjungan serta dunia, maka ini pun bukan jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan juga telah kita jelaskan di dalam ayat tersebut mengandung pernyataan berlepas diri dari kesyirikan. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala, saya bukan termasuk di antara orang-orang musyrik. Ya. Setelah kita jelaskan tentang pentingnya sifat baro'ah, berlepas diri dari kesyirikan dan juga berlepas diri dari orang-orang musyrik. Tidak hanya berlepas diri dari kesyirikan sementara permesraan dengan orang-orang musyrik. Ya, tapi harus kedua-duanya, al-bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan juga orang-orang musyrik. Dan ini yang dilakukan oleh para anbiya. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal bagdha'a abadan. Nah, hatta tu'minu billahi wahda. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wahai orang-orang musyrik. Dan kami berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Berlepas diri dari orang-orang musyrik dan berlepas diri dari kesyirikannya. Sehingga tidak cukup berlepas diri dari kesyirikan saja, sementara bermesra-mesraan dengan orang-orang musyrik. Tapi harus kedua-duanya. Berlepas diri dari kesyirikan dan berlepas diri dari orang-orang musyrik. Ya. Sampai Nabi Ibrahim mengatakan, kami mengkufuri kalian dan telah nampak di antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Sampai kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Nah, dan telah kita sampaikan pula bahwa dakwah ilallah ini tidak hanya ditujukan kepada orang-orang kafir saja. Akan tetapi dakwah ini ditujukan juga kepada kaum muslimin. Lebih-lebih kepada usah minal muslimin. Kaum muslimin yang terjatuh kepada dosa-dosa. Dakwah kepada orang kafir supaya mereka masuk Islam. Dakwah kepada kaum muslimin. Supaya kokoh keimanan mereka, supaya kokoh keislaman mereka. Dan juga dakwah kepada kaum muslimin yang terjatuh kepada berbagai macam dosa-dosa dan kemaksiatan, supaya mereka bertobat kepada Allah dan juga kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, dakwah ilallah ini merupakan ibadah yang sangat mulia. Orang yang melakukannya, dia telah melakukan ucapan yang paling baik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha. Siapakah orang yang paling baik ucapannya daripada orang yang menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan beramal saleh. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya dakwah ila Allah ini disebutkan tadi, hendaklah di atas ilmu. Ad'u ila Allah 'ala basirah. Nah, dan ilmu di sini bukan hanya tentang halal dan haram saja. Akan tetapi selain ilmu tentang syariat, seorang dai hendaklah dia mengetahui juga tentang hal al-mad'u, keadaan mad'u. Dan hendaklah dia mengetahui tentang kaifiyah dakwah, tata cara mendakwahi mereka. Ini tiga ilmu yang sangat penting bagi seorang dai, bagi orang yang berdakwah. Yang pertama, dia mengetahui ilmu tentang syariat, tentang halal, haram, wajib dan lain sebagainya. Yang kedua, dia mengetahui tentang keadaan mad'u. Nah, siapa yang dia dakwahi? Anak kecil, orang dewasa, atau orang sudah tua renta? Siapa yang dia dakwahi? Ahlu kitab? Atau orang-orang musyrikin selain ahlu kitab? Ataukah kaum muslimin yang terjatuh kepada dosa-dosa? Atau kaum muslimin yang terjatuh kepada penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan? Hendaknya seorang dai mengetahui tentang keadaan mad'u. Yang ketiga, hendaklah dia mengetahui tentang kaifiyah dakwah, tata cara dakwah, bagaimana mendakwahi anak kecil, bagaimana mendakwahi orang dewasa, bagaimana mendakwahi orang yang sudah tua renta, bagaimana mendakwahi masyarakat yang hidup di perkampungan, misalkan di pedalaman, bagaimana mendakwahi orang-orang yang terpelajar. Bagaimana mendakwahi orang-orang kafir? Atau bagaimana mendakwahi orang-orang yang terjatuh kepada kemaksiatan? Kaum muslimin yang terjatuh kepada kesan dan penyimpangan. Seorang dia harus mengetahui kaifiah dakwah. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun sebutkan dalam ayatnya tentang kaifiah dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mu'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Suruhlah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Ini diantara bentuk kaifiah dakwah. Dengan cara hikmah. Dengan bijaksana, dengan lemah lembut. Ya. Nah, perbuatan sesuai dengan ucapannya. Ini hikmah. Menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Ya. Dan nasihat yang baik. Serta jidallah. Debatlah dengan cara yang lebih baik. Ya. Lalu kita sebutkan. Ucapan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, bahwasannya dalam ayat ini disebutkan tentang tiga macam kaifiyah dakwah sesuai dengan keadaan madu'unya. Yeah. Di antara madu'u yang diajak, yang diseru. Yeah. Kepada dakwah ini, nah, ada yang dia mencintai kebenaran. Dia memang mencari kebenaran. Yeah. Bahkan kalau seandainya dia mengetahui kebenaran, akan memberikan pengaruh terhadap dirinya dan juga kepada yang lainnya. Maka yang semacam ini, yud'a bil hikmah. Didakwahi dengan hikmah. Ya. Yeah. Dengan lemah lembut. Nah, ya. Ada juga di antara mad'u yang dia sibuk dengan kebatilan. Akan tapi, kalau dia mengetahui kebenaran, ya, dia akan mengikuti kebenaran tersebut. Nah, maka yang semacam ini butuh didakwahi dengan nasihat yang baik. Diberikan targhib wa tarhib. Ya. Diberikan targhib, motivasi-motivasi, penyemangat-penyemangat. Ya, tarhib, ancaman-ancaman dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, dosa-dosa dan kemaksiatan. Nah, dan yang ketiga di antara keadaan mad'u, ada yang menentang, ada yang memusuhi. Ya, bisa jadi dia memiliki syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan dalam pemikirannya. Ya, maka yang semacam ini bisa dengan cara diskusi, debat dengan cara yang lebih baik. Bukan debat kusir. Tapi Allah mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah dengan cara yang lebih baik. Ya. Mungkin dia tadi memiliki subhat-subhat. Nah, subhat khawarij misalkan. Subhat, Mu'tazilah, Jahmiyah, Syiah, lain sebagainya. Maka debat dengan cara yang lebih baik. Ya. Dan kalau dengan tiga tahapan tadi. Nah, dengan hikmah, nasihat yang baik, diskusi dengan yang lebih baik, tetap saja berada dalam penyimpangan-penyimpangan dan kesat-kesatannya, maka bisa lebih tegas lagi. Ya. Bisa lebih tegas lagi diantaranya memperingatkan umat dari bahaya pemikiran orang tersebut. Nah, waqala aydhan, kita lanjutkan. Ibnu Qayyim berkata juga dalam kitabnya Ar-Ruh, wal farqu baina hubbil imamah wa da'wah ila Allah wa hubbir riyasah. Perbedaan antara cinta terhadap kepemimpinan dalam agama dan dakwah ilallah serta cinta kepada kepemimpinan dalam masalah duniawiyah. Wal farqu baina ta'dimi amrillah wan nushillahu wa ta'dimin nafsi wa sa'yi fi haddiha. Perbedaannya antara dakwah ilallah dengan cinta kepemimpinan, yaitu perbedaan antara mengagungkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan ikhlas dalam melaksanakannya dengan mengagungkan diri pribadi dan berusaha untuk mendapatkan bagian dari dirinya tersebut. Wa innan nasiha lillahi al-muhib lahu yuhibbu ayyuta'a rabbuhu fala yu'sah. Sesungguhnya orang yang ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dia cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia senang Allah Rabbnya ditaati dan tidak dimaksiati. Nah, wa antakuna kalimatuhu hiyal uliyah, dan dia senang kalimat Allah subhanahu wa ta'ala menjadi kalimat yang paling tinggi. Ini orang yang dakwah ilallah. Nah, dia mengagungkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan juga ikhlas dalam melaksanakannya. Dia cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia senang ketika Allah subhanahu wa ta'ala ditaati dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak dimaksiati. Ini orang yang dakwah ilallah. Sehingga benar-benar mengajak manusia untuk mengagungkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajak manusia untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajak manusia untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajak manusia supaya kalimat Allah menjadi kalimat yang paling tinggi. Wa ayyakuna dinu kulluhu lillah, dan mengajak supaya agama ini semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ayyakuna ibad mumtasilina awamirahu mujtanibina nawahiyahu, dan supaya hamba-hamba ini mereka melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, ini orang yang berdakwah ilallah. Nah, senang ketika orang-orang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senang ketika orang-orang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang cinta kepada kepemimpinan. Tatkala dia berdakwah, nah, kemudian manusia tidak memuliakannya, dia marah. Walaupun manusia itu dia melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dikarenakan tujuan dakwahnya, dikarenakan cinta kepemimpinan, maka keadaannya seperti itu. Dan ini banyak sekali para duat, para pendakwah yang seperti itu keadaannya. Bukan menyeru manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi menyeru manusia terhadap dirinya sendiri. Telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Makna ucapan Allah subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam, kul hadi sabili ad'u ilallah. Telah kita jelaskan tentang makna dakwah ilallah. Mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekali lagi, orang yang dakwah ilallah. Dia senang ketika Allah subhanahu wa ta'ala ditaati dan tidak dimaksiati. Dan juga Tujuannya supaya hamba-hamba melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Faqad nasahallahu fi ubudiyatihi wa nasaha khalqahu fi da'wah ilallah. Maka sungguh dia telah mengikhlaskan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadahannya, dalam penghambaannya. Dan juga dia menasihati makhluk manusia yang lainnya fi da'wah ilallah, dalam dakwah ilallah. Bahwa yuhibbul imamata fid din, dan dia mencintai kepemimpinan dalam agama. Nah, bedakan antara imamatu fid din dengan imamatu fid wilayah. Kepemimpinan dalam agama dan kepemimpinan dalam suatu kekuasaan dunia. Kalau kepemimpinan dalam agama, kita dihasung untuk berusaha mendapatkannya. Bahkan diperintahkan untuk kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan sebagai pemimpin dalam agama. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dihasung untuk kita memintanya. Nah, adapun meminta kepemimpinan dalam duniawiyah, ini perkara yang tercela. Nah, minta dijadikan sebagai kepala desa atau camat atau ini atau itu. Nah, kepemimpinan yang sifatnya kekuasaan. Maka Nabi SAW menyebutkan celaan bagi orang yang meminta kepemimpinan tersebut. La tas'al imarah. Rasul mengatakan, janganlah engkau meminta kepemimpinan dalam agama. Apa? Kepemimpinan dalam wilayah kekuasaan. Nah, bal yas'alu rabbahu ay yaj'alahu lil muttaqina imama yaqtadi bihi al muqtadun. Akan tetapi meminta kepada Rabb-nya supaya menjadikannya sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Yaqtadi bihi al muqtadun. Nah, sehingga orang-orang mengikutinya, menjadikan sebagai suri teladan. Ini yang diperintahkan dan dihasung supaya kita senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepemimpinan dalam agama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, sebagai suri teladan, sebagai contoh yang baik bagi orang-orang yang bertakwa, sehingga mereka mengikuti kebaikan-kebaikan tersebut. Di mana suatu keutamaan tatkala kita melakukan kebaikan, kemudian orang-orang mengikuti dan melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, pahalanya akan terus mengalir. Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan dalam Islam ini sunnah yang baik, kebiasaan yang baik, perbuatan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dan juga pahala dari orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Tidak berkurang sedikit pun dari pahalanya. Ini keutamaan tatkala kita menjadi kuduah, menjadi contoh bagi yang lainnya dalam hal kebaikan. Ketika orang-orang mengikuti kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, maka kita mendapatkan pahala dari kebaikan yang kita lakukan, dan juga kita mendapatkan pahala dari kebaikan-kebaikan orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Nah, sekali ini menunjukkan tentang keutamaan dakwah ilallah. Naam. Man dala ala khairin falahu misru ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, baik dengan lisan atau dengan perbuatan. Dikatakan dakwah itu ada yang bil qaul, ada bil fi'li. Ada dakwah dengan ucapan, ada dakwah dengan perbuatan. Yeah. Yang jelas dia menunjukkan orang lain kepada kebaikan. Apakah dengan ucapannya ataukah dengan perbuatannya. Sehingga orang-orang melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Nah, terus mengalir pahalanya. Yeah. Sekali lagi, hendaklah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dijadikan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Yeah. Menjadi qudwah, suri teladan yang diikuti oleh orang lain dalam kebaikan. Kama iqtada huwa bil muttaqin. Ya. Sebagaimana dia mengikuti orang-orang yang bertakwa. Nah, maka dia pun ingin ya, orang-orang yang bertakwa yang lainnya mengikutinya dalam masalah kebaikan-kebaikan sebagai suri teladan. Wa idza ahabba hadzal 'abdu ad-da'i ila Allah ay yakuna fi ayunin nas jalilan wa fi qulubihim muhiban wa ilaihim habiba wa yakuna fihim muta'an likay ya'samu bihi ya'tammu bihi wa yaktafi wa yaktafu asar rasul sallallahu alaihi wasallam ala yadayhi lam yadurruhu dalika bal yuhmadu alaihi. Apabila seorang hamba yang menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia senang. Yeah. Mulia. Nah. Di tengah-tengah manusia. Mulia. Yeah. Dalam pandangan manusia. Dan juga dia ingin dalam hati-hati manusia. Yeah. Dia memiliki kewibawaan dan dicintai oleh manusia. Dan juga ditaati di tengah-tengah manusia. Supaya manusia mengikutinya. Dan supaya mereka mengikuti jejak langkah Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui tangannya. Maka yang semacam ini tidak bermudarat kepadanya, bahkan dia terpuji. Li'annahu da'in ilallah, dikarenakan dia menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuhibbu ayyuta'a wa yu'bada wa yuhad. Dikarenakan dia senang Allah ditaati, Allah diibadahi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ditauhidkan. Nah, ya. Yeah. Kata Imam Al-Qayyim, yang semacam ini tidak memudorotkannya. Ya. Ketika seseorang ingin diikuti, tapi dalam kebaikan. Nah, ketika seorang ingin dicintai oleh manusia, supaya manusia itu melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, ya. Supaya manusia mengikuti jejak langkah Rasul SAW melalui tangannya tadi. Dia senang seseorang mendapatkan hidayah dikarenakan sebab dia. Nah, maka ini tidak bermudarat kepada keikhlasannya. Bahkan semacam ini terpuji. Ya. Dikatakan Rasulullah pun mengatakan, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebab engkau, itu lebih baik dari unta merah. Nah, dia tidak mengharapkan pujian dan sanjungan dari manusia. Tapi dia senang ketika manusia mengikutinya dalam kebaikan-kebaikan. Ini tidak bermudarat. ya, terhadap keikhlasannya. Nah, dan juga dia senang ketika manusia mendapatkan hidayah dengan sebabnya. Nah, ini tidak bermudarat terhadap keikhlasannya. Begitu juga orang yang beramal supaya manusia melihatnya dan supaya manusia melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, ini tidak mempengaruhi keikhlasannya. Ya, beramal. Nah, tapi dalam rangka memberikan contoh kepada yang lainnya, bukan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan. Tapi beramal dalam rangka memberikan contoh supaya manusia melihat amalan tersebut dan mereka melakukan amalan tersebut. Ini bukan riya. Ya. Riya itu ketika dia memperlihatkan amalannya untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang lain. Adapun kalau dia memperlihatkan amalannya supaya manusia melakukan amalan-amalan soleh tersebut dan tidak mengharapkan pujian dan sanjungan, ini bukan riya. Nah, jadi kembalikan kepada niatan-niatannya. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat-niatnya. Ya. Nah, bahkan suatu keutamaan tatkala kita memperlihatkan suatu amalan supaya orang-orang yang melihat melakukan amalan-amalan tersebut. Ya. Suatu keutamaan sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, man sana fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang memberikan contoh kebaikan dalam Islam ini, dia mendapatkan pahala dan juga pahala orang yang mengikutinya. Ya, tapi tentu dengan menjaga niatannya, bukan untuk mendapatkan pujian dan juga sanjungan. Nah, ya, sekali lagi ketika seorang ingin menjadi pemimpin dalam agama ini, ya, dijadikan sebagai kudwah, dijadikan sebagai suri teladan. Ya, manusia mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bermudarat terhadap keikhlasannya. Nah, saya kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala mengatakan lam yadurruhu dalika. Yang demikian itu tidak bermudarat kepadanya. Ya, bal yuhmadu alaih, bahkan terpuji. Nah, dikatakan dia menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia senang Allah Subhanahu wa taala ditaati, Allah Subhanahu wa taala diibadahi dan juga Allah Subhanahu wa taala ditauhidkan. Fa huwa yuhibbu ma yakuna aunan ala dhalika musilan ilaihi. Dia senang. Ya. Menolong, membantu untuk terwujudnya hal itu. Nah, dia senang membantu, menolong supaya sampai kepada itu. Supaya Allah Subhanahu wa taala ditaati, Allah diibadahi dan juga Allah ditauhidkan. Ya. Dengan cara dakwah ila Allah. Nah, menyuruh manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. ولهذا ذكر الله سبحانه عباده الذين اهتصهم لنفسه وأثنى عليهم في تنزيله وأحسن جزاءهم يوم لقائه فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hamba-hambanya yang Allah khususkan mereka. Yeah. Terhadap dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala puji mereka. Ya. Dalam Al-Qur'an yang Allah turunkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan balasan yang baik di hari ketika berjumpa dengannya. Pada karahum bi ahsani a'malihim, Allah sebutkan mereka dengan amalan-amalan dan sifat-sifat mereka yang paling baik. Summa qol, kemudian Allah mengatakan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Dan mereka yang mengucapkan wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan anak keturunan kami sebagai penyejuk mata kami. Sesuatu yang membuat senang, membuat bahagia. Dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Fasa'aluhu ayyakiru ayunuhum bita'ati azwajihim wa durriyatihim lahu subhanah. Mereka meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya dibuat senang. Dibuat sejuk mata-mata mereka. Dengan taatnya istri-istri mereka dan anak-anak mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dikatakan sesuatu yang membuat kita bahagia. Membuat sejuk mata-mata kita. Ketika melihat istri-istri kita dan juga anak-anak kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa ayyassara qulubuhum bittiba'il muttaqin lahum 'ala ta'atihi wa 'ubudiyatihi. Dan meminta supaya Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan, wa ayyassara qulubahum, memudahkan hati-hati mereka untuk mengikuti orang-orang yang bertakwa. Di atas ketaatan dan penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini doa yang hendaknya kita senantiasa panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah supaya dianugerahkan istri-istri dan juga anak keturunan yang soleh dan juga soleha. Nah, dikatakan dengan kesolehan mereka itu menyejukkan mata kita. Membuat kita bahagia. Nah, sekali lagi yang soleh itu adalah orang yang menunaikan hak Allah dan hak hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau istri berarti dia menunaikan hak Allah. Dan juga menunaikan hak hamba Allah yang paling utama suaminya. Ini istri yang soleh. Di samping dia menunaikan hak Allah. Salat lima waktu, puasa, dan lain sebagainya. Dia pun taat kepada suaminya. Melayani suaminya dengan baik. Begitupun anak-anak yang soleh dan juga soleha. Di samping dia menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala, dia pun menunaikan hak hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar, hak orang tuanya. Berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini yang senantiasa kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata a'yun. Di samping itu kita pun memohon kepada Allah, waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Fa innal imam wal mu'tam muta'awanani ala ta'atihi. Sesungguhnya imam dan makmum, seorang imam dan yang mengikutinya, saling tolong-menolong. Di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagai suami, dan juga istrinya, saling tolong-menolong di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saling mengingatkan untuk senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang tua dengan anaknya. Wa innama sa'aluhu ma yu'awinuna bihil muttaqin ala marudatihi wa ta'atihi. Sesungguhnya mereka meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala perkara yang mereka bisa saling tolong-menolong atau bisa membantu menolong orang-orang yang bertakwa untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa da'watuhum ilallah bil imamati fiddin. Dan ini merupakan dakwah mereka. Doa mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kepemimpinan dalam agama. Nah, ini yang hendaknya kita senantiasa minta kepada Allah. Kepemimpinan dalam agama. Bukan kepemimpinan dalam kekuasaan. Nah, Dikarenakan kalau kepemimpinan dalam kekuasaan bisa jadi menjadi musibah. Ya. Banyak orang yang tidak sabar mendapatkannya. Banyak orang yang tidak amanah ketika meraihnya. Nah, ya. Adapun kepemimpinan dalam agama ini sesuatu yang mulia. Sehingga Allah sebutkan tentang keadaan orang-orang yang soleh, mereka senantiasa memohon kepada Allah supaya dijadikan sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Fasu'aluhum allati asasuha as-sabru wal yaqin, yang pokoknya pondasi dan asasnya untuk mendapatkan kepemimpinan dalam agama ini adalah sabar dan yakin. Qala ta'ala, Allah mengatakan, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka sebagai pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan yakin terhadap ayat-ayat kami. Fasu'aluhum ayyaja'alahum a'immatan lil muttaqin huwa su'alun ayyahdiyahum wa yuwaffiqahum wa yamunnu 'alaihim bil 'ulumin nafi'ah. Maka permintaan mereka supaya dijadikan sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa merupakan permintaan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka dan menganugerahkan kepada mereka ilmu-ilmu yang bermanfaat, wal a'malis shalihah zahiran wa batinan, dan amalan-amalan soleh yang zahir, yang nampak, dan juga yang tersembunyi, allati la tatimmul imamatu illa biha, di mana kepemimpinan dalam agama itu tidak sempurna kecuali dengan perkara-perkara tersebut. Nah, sekali lagi, kepemimpinan dalam agama ini, ya, pokok dan pondasinya adalah kesabaran dan keyakinan. Ya, sehingga doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala meminta supaya dijadikan sebagai pemimpin dalam agama, hendaklah kita melakukan sebab-sebabnya. Ya, sebab untuk meraih kepemimpinan dalam agama yaitu as-sabru wal yaqin, sabar dan yakin. Ya. Nah, jangan sampai kita hanya meminta jadi pemimpin dalam agama tapi tidak menempuh sebab-sebabnya. Tempuh sebab-sebabnya. Ya, supaya kita benar-benar menjadi pemimpin dalam agama ini. Sebagaimana doa-doa yang sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, waja'alna lil muttaqina imama. Tempuh dengan sabar dan juga yakin. Ya. Ini dua sifat yang sangat mulia sekali. Ya. Dengan sabar dan yakin ini bisa mengalahkan berbagai macam tipu daya syaitan. Ya. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan di antara jihadus syaitan, jihad melawan syaitan, yaitu dengan sabar dan yakin. Kenapa? Dikarenakan syaitan yang menyerang manusia dengan dua senjatanya, yaitu syubhat dan syahwat. Ya. Syubhat ini bisa dikalahkan dengan yakin. Berbagai macam kerancuan-kerancuan, kesamaran-kesamaran dalam beragama bisa dikalahkan dengan yakin. Tatkala kita yakin dengan kebenaran Islam, yakin dengan kebenaran dakwah tauhid, yakin dengan kebenaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan mengalahkan berbagai macam syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh syaitan. Ya. Dan dengan sabar akan mengalahkan berbagai macam syahwat, ya, yang dilontarkan oleh syaitan. Nah, sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan sabar dalam menghadapi takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Syaikhul Islam mengatakan bisabri wal yaqin tunalu imamatu fid din. Dengan sabar dan yakin akan diraih kepemimpinan dalam agama ini. Ya. Dan tentunya setiap doa yang kita panjatkan tentunya harus menempuh sebab-sebabnya. Ya. Di selain kita berdoa, di selain kita pun tempuh sebab-sebabnya. Ya. Kita berharap, memohon kepada Allah dianugerahkan istri dan juga anak-anak yang menjadi penyejuk mata kita, penyejuk hati kita. Ya. Ingin memiliki istri yang solehah, anak-anak yang soleh dan juga solehah, maka hendaklah kita menempuh sebab-sebabnya. Ya. Begitupun kita berdoa kepada Allah supaya jadikan sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, pemimpin dalam agama ini, maka tempuh sebab-sebabnya. Ya. Dimana sebab meraih kepemimpinan tadi, bisabri wal yakin, dengan sabar dan yakin. Maka dalilnya surah As-Sajdah ayat 24 yang kita bacakan tadi. Nah, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketika mereka bersabar dan yakin terhadap ayat-ayat kami. Wallahu a'lam bisawab. Naktafi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.